tipis hiasan, wajah tampan rupawan, semua yang ada padamu membuat hatiku tak menentu. Tunggu, tunggu, ku tunggu, nanti, nanti ku nanti, hari-hari ku lalui tiada berita darimu. Akhirnya ku tahu semua itu, oh kini telah berdua. Hancur hatiku jadinya, hancur hatiku jadinya. Wajahmu